tahu manggeku pinta kue dia kan balayu. Alu je are are coba andumah dia akan tahu sampai manisa. Jarang hasu pabilang gelabah awi kau harapan tanpa ya harapan tanpa. Ateku bayar kamu, kayak ikan.